tanpa hadirnya tetes keringat tanpa makna. Waktu hanya akan berlalu tanpa warna. Cinta tak pernah benar-benar kita pahami. Oh, cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta, cinta aliri darahmu, aliri jiwamu. Oh, cinta. Sejauh